Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari risalah Asyrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam perkara istiqamah. Insyaallah kita masuk pada kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-10. Setelah kita melewati beberapa poin kaidah dalam rangka untuk memahami istiqamah yang disebutkan oleh Syekh Razzaq hafizallahu taala. Para pemirsa, istiqamah adalah tuntutan terpenting setelah kita menegaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi katakan qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Tekad awal bagaimana kita menjadi seorang mukmin seutuhnya. Mukmin yang benar-benar ucapannya mencerminkan keimanannya, hatinya segala keyakinan-keyakinan amalia hatinya mencerminkan keimanannya. Demikian pula anggota badannya ini melakukan amalan-amalan yang mencerminkan tentang keimanannya. Kemudian beliau mengajarkan beberapa ini kaidah dalam rangka untuk memahami istiqamah ini. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa istiqamah itu minatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun, semata-mata ada anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk senantiasa hati bersandar kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengandalkan pada diri Anda sendiri dalam segala urusan ketaatan kepada Allah, kebaikan-kebaikan, karena kita dhaif, kita ini fakir. Yang kedua, beliau menjelaskan tentang hakikat istiqamah. Yang dikatakan istiqamah itu hakikatnya adalah luzumu al-manhajil qawim wa siratil mustaqim. Senantiasa melazimi manhaj yang lurus dan jalan yang lurus, siratil mustaqim. Betul-betul dia senantiasa di atas kebenaran. Sehingga melazimi Islam, ajaran yang diajarkan oleh Allah SWT, itulah istiqamah. Adapun istiqamah di atas kebatilan, kesesatan, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'an, kemaksiatan, ini semuanya bukan istiqamah. Istiqamah yang dituntut adalah istiqamah yang dimaksudkan hakikatnya adalah istiqamah di atas al-haq, di atas sirat al-mustaqim. Yang ketiga, bahwa kalau Anda ingin betul-betul ini istiqamah itu berjalan lancar dan istiqamah betul-betul bagus, perhatikanlah hati Anda, karena hati Anda adalah ini aslul istiqamah, akarnya istiqamah. Hati Anda istiqamah, maka semuanya istiqamah. Anggota badan Anda dan perilaku Anda akan istiqamah. Kalau hati Anda tidak istiqamah, maka jangan harapkan badan Anda, anggota badan Anda, lisan Anda akan istiqamah. Penentunya adalah hati Anda. Dan isi hati itu untuk dia bisa istiqamah adalah keimanan-keimanan yang menancap, yang terisikan ke hati dan menancap dalam hati. Kemudian tumbuhnya keimanan-keimanan ini akan menjadikan ini istiqamahnya semua yang ada dalam diri kita ini. Yang keempat, bahwa yang tertuntut dari istiqamah itu adalah 100% lenceng, tidak belok-belok dan tidak kepleset-pleset. Seandainya harus kemudian peleset, dia berusaha untuk kembali lagi, berusaha untuk kembali lagi. Sehingga asalnya itu adalah bagaimana orang istiqamah itu berjalan lurus, lenceng 100%, tidak belok-belok sampai tujuan nyasar di titik sasaran. Ibaratnya orang manah itu begitu, dia lepaskan anak panah sampai kemudian nyasar di titik sasaran. Seandainya itu tidak bisa di titik sasaran, karena Allah dan Nabi-Nya pun mengisyaratkan demikian, bahwa kita tidak akan mungkin bisa sampai titik sasaran, maka fal muqarabah, ini yang mendekati dengan hakikat al-haq. sehingga niat awal harus lenceng, baru kemudian kalau ada belok-beloknya dikit, maka ditutup dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah SWT. Dan niat awal itu melenceng dari Shiratal Mustaqim. Yang kelima, bahwa cakupan istiqomah itu meliputi ucapan lisan, perbuatan anggota badan, kemudian amalan hati, ini cakupan istiqomah. Sehingga istiqomah menuntut bagaimana zahir kita istiqomah, batin kita istiqomah, dan lisan kita istiqomah. Yang keenam, bahwa istiqomah ini tidak akan bisa terwujud kecuali lillah, ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian billah dengan pertolongan Allah SWT, kemudian wa'ala amrillah, dan di atas syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8, yang ke-7, bahwa hebatnya apapun Anda dalam beristiqomah, jangan pernah bersandar kepada amal Anda. Karena amal Anda bukan penentu masuk surga. Yang menentukan masuk surga adalah rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bersandarnya kepada Allah Ta'ala bukan dengan amal Anda. Tetapi perlu diketahui bahwasanya amal Anda adalah amal Anda sebab yang Allah jadikan sebab untuk masuk jannah. Sehingga walaupun kita tidak boleh bersandar kepada amal, tapi bersandar kepada Allah SWT, Anda wajib tetap beramal karena amal adalah penentu itu tingkatan jannah, dan Allah jadikan sebagai sebab orang itu masuk jannah. Sebagai sebab Allah masukkan seorang ke dalam jannah, dan orang mendapatkan derajat di jannah. Kemudian yang ke-8, buah kita istiqomah di dunia sekarang ini, lurusnya kita di atas agama, akan itu menentukan atau lurusnya kita ketika meniti shirath, kesuksesan kita meniti shirath, suksesnya kita meniti Islam di dunia sekarang ini, yaitu menjadi penentu atau akan membuahkan suksesnya kita meniti shirath. Sehingga ada orang meniti shirath itu, orang meniti shirath itu sesuai dengan kadar amal yang ada di dunia. Orang yang paling lancar melaksanakan ajaran Islam, dia terhindar dari syahwat dan syubhat, maka dia yang paling lancar untuk meniti Shiratal Mustaqim. Sehingga ada orang yang mereka meniti Shiratal Mustaqim itu, ada yang secepat kilat, ada yang kerja kedipan mata, ada yang cepat orang naik kendaraan, ada orang yang mereka cepat orang berlari, berjalan, bahkan merangkak, ada yang hampir jatuh tapi dia selamat, ada yang kemudian jatuh terpelanting ke lembah Jahanam. Ini semuanya berkaitan kadar orang ketika mereka ini kecepatannya menyambut Islam di dunia sekarang ini. Ada lagi orang yang mereka itu dalam hadis Nabi, cahaya ketika meniti shirat, ada yang memiliki cahaya yang sangat terang banget, bahkan seterang atau sebesar gunung cahayanya, ada yang sebesar pohon korma, ada yang sebesar bayangan manusia, ada yang bahkan hanya sejempol kaki manusia, kadang mati kadang hidup. Ini semuanya berkaitan dengan sejauh mana ketika di dunia dia mengambil cahaya Islam. Semakin dia sempurna dalam mengambil cahaya Islam, semakin sempurna cahaya akan dia dapatkan. Sehingga di antara doa seorang mukmin ketika melewati shirath, Rabbana atmim lana nurana waqfir lana. Ya Rabb, sempurnakan cahaya kami dan ampunkan kami. Kemudian yang demikian juga di sana ada kalalib, yaitu ada gandolan-gandolan, ada pengait-pengait. Orang yang di dunia mereka tercapai-capai oleh syahwat dan syubhat, maka ketika melihat shirath juga akan tercapai-capai oleh kalalib tersebut, oleh gandolan-gandolan tersebut. Kemudian ya, kaidah yang ke-9, bahwa di antara penghalang istiqamah adalah syahwat dan syubhat. Ini akan menghalangi istiqamah, sehingga membuat orang mereka bisa belok kanan, belok kiri, sehingga bablas, kemudian tidak kembali lagi. Ada orang mereka sempat belok, kemudian kembali lagi ke jalan yang lurus. Dibaratkan oleh Nabi, digambarkan oleh Nabi ketika meriwayatkan penjelasan Allah tentang Shiratal Mustaqim, itu kayak shirath Islam itu kayak jalan. Kanan kirinya ada tembok-tembok, itulah batas-batas Allah SWT. Di tembok-tembok ini banyak sekali pintu-pintu. Kemudian pintu-pintu ini adalah lubang-lubang untuk masuk ke dalam perbuatan maksiat, penyimpangan. Di pintu itu hanya terjulur korden yang mengisyaratkan gampangnya seseorang terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan. Sehingga orang yang mereka istiqomah, yang tidak mempedulikan kanan-kirinya, terus lurus, melenceng. Adapun orang mereka terfitnah kanan-kiri, pintu-pintu yang hanya tertutup korden dan sangat gampang untuk dibuka itu, maka dia orang yang yaitu terpelanting dari istiqomah, dia masuk, sehingga kadang tidak kembali, kadang kembali. Sehingga ini adalah termasuk penghalang-penghalang istiqomah yang akan memperlambat dia berjalan atas siratal mustaqim, atau bahkan menghalangi dia dari siratal mustaqim sehingga tidak sampai kepada tempat tujuannya. Sekarang kita masuk pada al-qaidah ini, al-ashirah, qaidah yang ke-10, Bapak sekalian, yaitu at-tashabbuh bil kufar min a'dhamil junuh 'anil istiqamah. Tashabbuh bil kufar, meniru-niru gaya orang kafir, itu termasuk sebesar-besar faktor dia menyimpang dari istiqamah. Tashabbuh bil kufar, satu di antara perbuatan yang sangat diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa jangan sampai kita yaitu meniru para penduduk neraka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga kita tetap terus lulus di atas siratal mustaqim. Karena Islam merupakan identitas khusus orang-orang yang mereka akan menuju ke jannah, sedangkan penyimpangan dari Islam adalah mereka akan menjurus kepada yakni jahanam. Beliau mengatakan, wa tashabbuh bihim rajiun ila nau'ain minal fasad. Tashabbuh terhadap orang-orang kafir itu kembalinya kepada dua macam kerusakan. Kerusakan yang ada pada orang kafir yang diwakili oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, orang kafir yang ini ibaratnya mengenal agama, imma fasadul ilmi wa au fasadul amal. Kerusakan itu berkaitan kerusakan ilmu atau yang berkaitan kerusakan amal. Kerusakan ilmu ataupun kerusakan itu amal. Ini dua kerusakan. Kerusakan ilmu artinya dia ilmunya rusak. Dia tidak tahu lagi, itu dia tidak mengamalkan ilmunya atau amalnya bertentangan dengan ilmu. Amalnya bertentangan dengan ilmu atau ilmunya tidak diamalkan. Dia berilmu, tetapi kayak mobil rusak, mobilnya melangkrak, mogok, macet, tidak bisa jalan sebagaimana fungsinya. Orang rusak ilmunya, ini ilmunya tidak, ini tidak menuntun dia kepada amalan seperti ilmunya tadi itu. Sehingga antara ilmu dan amal dia menjadi ngalor ngidul, menjadi ngetan mulon, artinya enggak ketemu antara keduanya itu. Ini seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Adapun kerusakan amal seperti yang terjadi pada orang Nasrani, memiliki semangat beramal, tetapi amalnya tidak berdasarkan ilmu, sehingga yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah, dan kerusakan-kerusakan. Itu dua kerusakan yang ada pada manusia yang kita di larang oleh Allah meniru model-model mereka itu. Itu model kerusakan yang ada. Wa ta'ammal hadzal makna fi qouli ta'ala, dan renungkan tentang makna ini, tentang masalah ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam ayat yang senantiasa kita baca tiap hari. Dalam surat Al-Fatihah, Allah menjelaskan al-mustaqim siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada siratal mustaqim, itu jalannya orang-orang yang telah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya al-maghdub, yang orang-orang yang kumurkai, dan bukan jalannya al-dhalin, orang-orang yang ini sesat. Kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya seperti ya, kita ulang sedikit syubhat yang boleh jadi dilontarkan khususnya orang kafir ini kepada kaum muslimin, kok setiap hari bahkan 5 kali, 17 kali kok membaca minta petunjuk, apa memangnya kamu itu masih sesat? Meminta petunjuk kepada Allah SWT itu sesuatu yang sangat wajib. Petunjuk ada dua. ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad, hidayah yang berkaitan dengan ilmu. Kita kenapa tiap hari minta hidayah seperti ini? Karena ilmu kita ini mesti harus bertambah terus. Dan Islam itu ilmu ibaratnya yang kita ketahui atau yang kita ilmui dari Islam sebagai petunjuk hidayatul irsyad ini, boleh jadi ada yang baru 1%, ada yang 2%, ada yang 10%, ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 60%. Yang ilmu kita ini terus kita minta kepada Allah SWT sampai kita betul-betul bisa memiliki ilmu Islam yang sempurna, sesempurna mungkin. Dan itu tidak akan pernah ada habisnya. Kita minta ilmu dan pemahaman dari Allah SWT. Kadang tahu dalil tapi tidak faham tentang dalil. Kadang mengalami kesulitan dalam memahami dalil. Ini sehingga kita terus selalu minta kepada Allah Taala, dan itu wajar. Sangat wajar, sangat wajar. Kecuali kalau Anda sudah merasa profesor, doktor, menguasai ilmu Islam sudah sampai sudut langit mencep-mencep sehingga sudah enggak ada lagi ilmu yang perlu dikuasai, dan ini enggak ada, hanya kesombongan orang yang punya pemikiran seperti itu. Sehingga orang mereka betul-betul mengetahui kadar dirinya, bahasanya luasnya ilmu, apalagi Allah tegaskan wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu sangat-sangat sedikit. Sehingga jangan kementus, jangan ini gembendel, jangan sombong, jangan angkuh, jangan sok sudah tahu segala-galanya. Sehingga seakan-akan dia orang yang sudah mengetahui segala perkara. Sehingga angkuh sombong. Hanya orang sombong yang tidak punya ketawaduan minta kepada Allah SWT. Ini hidayatul irsyad. Hidayatul taufik itu hidayah yang berkaitan dengan kecocokan amal kita dengan ilmu. Terkadang ilmu kita yang baru sedikit, tidak semua ilmu yang sudah kita miliki itu kita amalkan. Ini pertama. Terkadang yang kita sebagian sudah kita amalkan hari ini, besok terkadang kita enggak mengamalkan lagi. Pokoknya kita malam ini sholat malam kayak mulai. Kita mendapatkan taufik untuk sholat malam. Besoknya ternyata kita enggak sholat malam. Artinya kita tidak mendapatkan taufik untuk sholat malam. Maka layak kita minta terus kepada Allah Ta'ala. Bagaimana agar setiap ilmu yang telah kita miliki itu bisa terwujud dalam bentuk amalan. Sehingga kalau kita berdoa seperti ini tiap hari, bahkan 17 kali, bahkan lebih daripada itu sangat wajar, sangat wajar. Hanya orang-orang yang mereka itu sombong dan bodoh saja yang mereka betul-betul tidak memahami hakikat permohonan kita kepada Allah SWT tentang hidayah ini. Kemudian, siratal mustaqim, siratal ladina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang Allah berikan nikmat itu? Orang Allah berikan nikmat yang paling utama, nikmat ilmu dan nikmat amal. Ilmunya benar, amalnya tepat. Sehingga ayat ini pula menjadi dalil bagi kita, wajibnya mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Karena para sahabat itu orang yang paling tepat ilmunya, orang yang paling faham tentang ilmunya, dan paling pas, paling tepat dalam beramal. Hanya orang-orang yang angkuh, sombong, bodoh itu yang tidak mengakui tentang keistimewaan, keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Terpengaruh orang-orang talis, terpengaruh orang-orang yang fajir, yang zindik, yang mereka kafir, yang mereka ini penentang, itu yang kemudian tidak mau mengakui tentang keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bahkan mengikuti para sahabat dalam beragama itu dianggapnya itu kemunduran, kuno, kemudian dianggapnya itu membawa Islam kepada ini kemunduran. Ini hanya orang yang sombong, orang yang bodoh, orang yang mereka tidak faham tentang hakikat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Atau orang yang mereka itu hanya asal ngecelap gitu aja, asal keluar kalimatnya yang sunya hanya dengar-dengar aja di perkataan orang yang mereka tidak pernah paham tentang hakikat ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Nabi dan para salaf kita mengarahkan bagaimana betul-betul kita berjalan di atas jalannya para salaf. Sehingga rukun agama itu tiga, Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf. Kalau tidak mengikuti pemahaman para salaf, pasti sesat. Pasti sesat. Kalau tidak menjadi Rafidhah, yang menjadi Khawarid, yang menjadi Mu'tazilah, yang menjadi Qadariyah, menjadi Jahmiyah, dan segala cabang yang berkaitan kesesatan yang ada itu pasti. Itu pasti. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat, sebuah tuntutan yang wajib dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh ini Allah dan Rasulnya. Kemudian disempurnakan lagi, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang kumurkai ya Allah, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Wa fasadul yahudi min jiatil amal. Wa fasadul nasara min jiatil ilmi. Kerusakan orang-orang Yahudi itu dari sisi amal. Artinya amalnya rusak. Amalnya tidak mencerminkan ilmunya. Orang Yahudi itu Allah berikan ilmu. Bahkan ketika Allah bicara tentang ini pengetahuan orang Yahudi tentang Rasulullah SAW, kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Rasulullah, kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Mereka mengenal Rasulullah itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Sehingga tahu persis dengan kitab yang mereka baca itu. Tapi ketika bicara tentang amal, amalnya itu justru mengingkari Rasulullah SAW, sehingga ini kerusakan amal. Allah Subhanahu Wa Taala pula menyebutkan banyak kerusakan orang Yahudi. Mereka Allah berikan agama, mereka tahu agama, tapi mereka itu tampil rusak-rusakan. Apa di antaranya itu? Di antaranya yaktumunal haqqa. Mereka menyembunyikan al-haq. Mereka tahu al-haq, lalu dia sembunyikan al-haq. Kalau dia terangkan dengan polosan, dia tersampaikan al-haq, maka akan bubar, akan kebongkar semua kebusukan mereka. Maka mereka sembunyikan, ini al-haq. Mereka sembunyikan ilmu. Kemudian lagi, yaktubuna bi'aidihim, yaktubuna al-kitab bi'aidihim. Mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, lalu mengatakan hadza min indillah. Ini dari sisi Allah SWT. Membuat ini kepalsuan-kepalsuan dalam beragama. Membuat ajaran-ajaran palsu, ajaran hawa nafsu mereka dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, contohnya, yuharifunal kaliman mawadhi'ih. Merubah-rubah kitab dari tempatnya. Merubah-rubah itu isi ajaran agama. Kemudian, yang keempat, wa yastaruna bi ayati lahi tsamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga murah, dengan dunia, uang, jabatan, kedudukan, ketenaran. Kemudian mereka yaquluna amwalan nas bil batil, makan hartanya manusia dengan cara yang batil. Memakan hartanya manusia dengan cara yang batil, dengan cara-cara yang haram, yang batil, sehingga menipu manusia. Ini semuanya penyimpangan. Dan ini semuanya juga ditiru oleh sebagian muslimin, sehingga menyimpang sebagaimana Yahudi. Penyimpangan model Yahudi ini terjadi pada kelasnya para kiai, para ulama, para syekh, yang mereka sebagian mereka menyembunyikan kebenaran, sebagian mereka menisbatkan ajaran nafsunya itu kepada Allah SWT, seakan-akan inilah ajaran Islam, kemudian mereka merubah-rubah ajaran Allah Ta'ala, mereka yaitu makan rata manusia dengan cara yang batil. Kemudian mereka juga menjual agama dengan harga murah demi jabatan, demi kedudukan, demi ketenaran, demi kepentingan kelompoknya. Jual agama dia jual. Ini semuanya terjadi pada sebagian kaum muslimin. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang tahu agama, kiai, ulama, ustadz, yang bermodel seperti modelnya Yahudi. Ini kerusakan Yahudi dari sisi amal. Wa fasadun nasara min jiatil ilmi. Kerusakan Nasrani dari sisi ilmu. Orang Nasrani itu punya semangat beramal, takaruban. Tapi ilmunya rusak. Artinya amalnya tanpa didasari dengan ilmu. Al-ma'il ilmu, yani amalnya tidak tegak di atas ilmu yang benar. Allah contohkan umpamanya ini bid'ah robaniyah, bid'ah kependitaan. Ini ingin menjadi suci tanpa kawin. Allah katakan warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan bid'ah robaniyah, robaniyah mereka adakan pengin jadi orang suci tanpa kawin. Itu adalah perkara mereka adakan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala yaitu ajarkan seperti itu dalam ini syariat Allah Ta'ala. Sing itu mengadakan. Di kalangan muslimin juga begitu. Ada orang mereka semangat, memiliki semangat bertakarub kepada Allah. Tapi dengan berbagai macam amalan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh ini Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah ada tuntunannya. Dan ini sangat banyak di tengah-tengah muslimin. Bahkan bid'ah itu saking sudah mengakar, mengoyot, sudah ngetel, itu dianggap sunnah. Lalu orang yang mereka meninggalkan bid'ah itu malah dikatakan sesat, membawa ajaran baru, kemudian neko-neko dalam beragama. Sehingga yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, ini sudah kualik-kualik karena orang sudah kadung mewarisi bid'ahnya itu ngoyot di tengah-tengah masyarakat. Walaupun mereka juga nggak tahu apa dalilnya melaksanakan ajaran tersebut. Yang penting ada kiainya yang mengajarkan, kemudian itu dianggap agama, kemudian ketika ada orang mereka melaksanakan yang sebenarnya, orang terkaget-kaget dan dianggap itu bahkan penganut aliran sesat. Itu sangat banyak di berbagai negeri, ini kaum muslimin. فَالْفَسَادُ الَّذِي يَكُونُ فِي هَذَا الْبَابِ إِمَّا بِمُشَابَهَةٍ لِلْيَهُودِ وَأَيَبِأَيْ يَكُونَ إِنْدَ الْإِنْسَانِ إِلْمٌ لَا يَعْمَلُ بِهِ. Dan kerusakan yang terjadi dalam bab ini, kerusakan yang menimpa kaum muslimin dalam bab ini, إِمَّا terkadang, yaitu meniru orang-orang Yahudi, di mana mereka punya ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini kerusakan seperti ini adalah mereka semodel dengan orang Yahudi. Atau bimusabahatin linasara biayak malabila ilmin wala basiratin. Atau meniru modelnya orang Nasrani, serupa dengan orang Nasrani, di mana mereka melakukan sebuah amalan tapi tanpa ilmu dan basirah. Sehingga mereka ngamalnya itu ngawur, hanya mengikuti hawa nafsu. Yang penting marem, yang penting puas. Sering orang mereka kalau hanya melaksanakan sunnah Nabi, alah hanya gitu-gitu, hanya gitu-gitu, perang marem. Tapi kalau melakukan ajaran syekhnya, dia jadi begini sekian kali pada waktu begini, wah itu maremnya itu. Apalagi kalau kemudian mereka di kuburan, dilakukannya di kuburan, bisa kotos-kotos matanya itu, di masjid matanya kering, di kuburan matanya bisa basah. Ini adalah tipuan syaitoniah, sehingga mereka semakin tenggelam dalam kesesatan dan bid'ah. Ini tidaknya hati-hati. Kemudian, waqad sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah ta'ala, kita bahu, ini iktida'u siratil mustaqim, mukhalafah ashabil jahim. Syekhul Islam memiliki kitab yaitu Iqtida' Siratal Mustaqim in Mukhalafa Ashabil Jahim. Ini kitab yang mengajarkan tentang bagaimana kita menetapi Siratal Mustaqim dan menyelisih Ashabul Jahim, menyelisih penduduk neraka Jahim, ya kafirin, musyrikin, munafikin. Wa syarafihi rahimallahu taala ila ba'di umuri ahli kitab allati tuliyat biha hadil ummah. Dan beliau mengisyaratkan dalam kitab ini kepada sebagian perkara yang ada pada ahli kitab yang umat ini diuji Allah, yaitu mengikuti modelnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, Alkitab. Lihat stani bal muslimu al-inkhirafa ani siratil mustaqim ila siratil maghdub alihim awidzalin. Agar dengan seorang mengetahui tentang penyimpangan Yahudi dan Nasrani ini, seorang muslim bisa menjauhi segala penyimpangan dari siratil mustaqim. Agar bisa menjauhi segala bentuk penyimpangan dari siratil mustaqim. Yang kemudian mengantarkan masuk ke dalam jalannya orang-orang yang dimurkai Allah dan sesat. Wa arada qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah di antaranya menyebutkan tentang ini al-kitab dalam firman-Nya, "Wa katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Berapa banyak dari kalangan alul kitab yang mereka pengen sekali kaum muslimin itu murtad. Murtad setelah mereka beriman menjadi kafir. Sebab mereka menyimpan hasad dan rasa hasad dari diri mereka setelah jelas baginya al-haq. Setelah jelas baginya petunjuk. Para pemirsa, ini adalah penjelasan Allah Ta'ala. Bagaimana alul kitab memiliki gerakan harakatul irtidat. Gerakan pemurtatan kepada umat Islam. Sehingga mereka memiliki rancangan-rancangan yang canggih dan mengerikan. Apalagi kalau melihat rancangan atau makannya orang Yahudi. Disinilah sering kaum muslimin terjebak-jebak. Kepaya ini keblondrok-blondrok. Ketika mereka melihat makar musuh yang sedemikian dahsyat itu, baik itu yang berkaitan dengan perang pemikiran maupun perang militer al-ghazwul fikri atau al-ghazwul askari, yang mereka tujuannya memberangus, yang satu mematikan akalnya muslimin, mematikan hatinya muslimin, yang satu mematikan jasadnya muslimin. Dan perang pemikiran lebih dahsyat dibandingkan dengan perang militer. Kalau perang militer itu jasadnya mati bisa jadi dia ahlul jannah. Tapi kalau perang pemikiran itu hatinya mati, otaknya mati, keislamannya mati, sehingga jasadnya hidup, tapi dia akan tergiring ke neraka. Ini lebih dahsyat lagi. Sebagai muslimin, menghadapi makar musuh seperti itu, kemudian dia sigap untuk bagaimana menyusun kekuatan semisal apa yang dirancang oleh musuh. Dan celakanya mereka kemudian menjauhi ilmu, menjauhi pembelajaran kitab dan sunnah, menjauhi para ulama, menjauhi para santri, bahkan mengolok-olok dan menjadikan kegiatan ilmiah itu sebagai kegiatan penghambat yang memperlambat perjuangan dan seterusnya. Ini tentunya adalah sebuah ini kengerian dan sebuah kebodohan. Padahal kuncinya untuk selamat dari kekafiran, untuk selamat dari pemurtatan mereka itu, kuncinya adalah benar-benar selalu i'tisam bi kitabillah. Yang Allah katakan ketika menyebutkan makannya orang-orang kafir itu seperti bisa menjebol gunung untuk mengkafirkan kaum muslimin. Tapi apa kata Allah? Wa kaifa takfuruna wa tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may yatasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dibuat oleh mereka kafir? Alias rancangan mereka, makar mereka untuk mengkafirkan Anda, memurtadkan Anda itu akan menjadi kandas, gagal total selama kalian senantiasa mendengarkan Quran yang dibacakan kepada kalian, selama kalian bersama dengan sunnah yang diajarkan oleh nabinya, maka makar mereka akan kandas total. Sehingga kunci kehancuran muslimin itu sungguhnya adalah kejauhnya mereka dari kitab dan sunnah. Menuju khurafat-khurafat, menuju bid'ah-bid'ah, menuju taklid-taklid, menuju kepada fanatisme yang tidak kepada Islam. Yang tidak kepada kitab Allah dan ini surah Nabi, yang kepada Islam. Ini yang menjadikan mereka kemudian hancur-hancuran, lemah, dikuasai musuh, karena ini jauh meninggalkan Quran dan Sunnah. Yang mereka itu orang Yahudi itu hasad. Sebagaimana hasadnya saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf yang membuat makar-makar untuk menghancurkan atau membinasakan Yusuf. Maka seorang muslim tidaknya tahu solusi yang paling inti dalam menyelesaikan atau dalam menghadapi makar-makar mereka. Qala di antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam, fadamma al-yahuda ala mahasadul mu'minin alal huda wal ilmi. Allah mencela orang-orang Yahudi atas sikap hasad yang mereka miliki terhadap kaum mukminin, terhadap petunjuk dan ilmu yang Allah berikan pada kaum mukminin. Faqad yubtala ba'dhul muntasibina ilal ilmi wa ghairihim binaw'in minal hasad liman hadahullahu bi ilmin nafi' aw amalin salih wa huwa khuluqun mazmumun mutlaqan wa fi hadzal mawdhu' min akhlaqil maghdhub 'alaihim. Allah mencela orang Yahudi dan Allah SWT itu mengunci sebagian orang menisbatkan pada ilmu ini para ulama dan Allah diantaranya telah diuji sebagian ulama misalnya dari kalangan orang mereka berilmu itu ada rasa hasad Sebagaimana orang Yahudi punya rasa hasad kemudian melakukan makar-makar yang buruk. Orang yang Allah berikan ilmu lalu kena penyakit hasad ini juga begitu. Dia kemudian dia hasad pada orang Allah berikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Maka hasad ini merupakan akhlak yang sangat buruk secara mutlak. Karena hasad ini betul-betul bisa menjadi penghalang seorang untuk melakukan kebaikan. Bahkan di antara satu akhlaknya ahlul jannah adalah yaitu tidak hasad. Tidak hasad. Nabi pernah di masjid, lalu Nabi katakan akan masuk seorang dari kalangan ahlul jannah. Yang masuk fulan dalam keadaan nyangking sendal, kemudian kotos-kotos air wudhunya dari jenggot mereka, dari jenggotnya. Kemudian esok harinya Nabi katakan lagi yang masuk fulan lagi, sampai tiga kali. Abdullah ibn Amr ibn al-As penasaran. Intinya kemudian minta izin nginep di tempat orang tersebut untuk melihat apa sih amalnya, rahasia amalnya itu kok dikatakan Nabi ahlul jannah. Setelah dia mati tiga hari, gak ada istri malamnya, siangnya biasa-biasa. Sampai dia kemudian hari ketiga sudah minta pamit, selesai urusan dia, dan tanya apa sih rahasianya kok engkau dikatakan Nabi ahlul jannah. Kama taro seperti yang Anda lihat. Dia gak menyebutkan. Kemudian ketika dia mau pulang dipanggil lagi, seperti yang Anda lihat, hanya saya tidak pernah hasad, tidak pernah yaitu dengki dengan apa yang Allah berikan pada muslimin. Hasad, oh Masya Allah, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, oh ini yang Anda telah sampai derajatnya dan yang kami belum bisa mewujudkannya. Ini adalah perkara besar. Sehingga di antara yang merusak alul ilmi adalah hasad. Dari hasad ini lalu muncul kerusakan-kerusakan berikutnya yang lainnya itu. Yang semisal Yahudi tadi, menyembunyikan kebenaran, menjual kebenaran, kemudian memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan semisalnya merupa-rupa ajaran agama, dan ini semuanya ada di tengah-tengah kaum muslimin. Orangnya profesor, doktor, kemudian sekolahnya tinggi, kemudian tabasnya bisa baca kitab, kemudian dianggap orang yang ilmuwan, ilmunya sundul langit ibaratnya, tapi Masya Allah celutak dengan dunia. Dan bagaimana agama jadikan bahan yang gak karuan, diawut-awut gak karuan. Sangat cinta dengan orang yang musyrik, orang yang munafik, orang yang kafir. Tapi bencinya setengah mati dengan kaum muslimin yang berusaha untuk menghidupkan. Ini Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, وَهُوَذَا يَذْكُرُ رَحِمَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَمْثِلَةً عَدِدَةً مِنَ الْأُمُورِ اللَّتِي هِيَ مِنْ أَعْمَلِ الْيَهُودِ أَوْ أَعْمَلِ النَّصَارَىٰ. Kemudian beliau ini membawakan beberapa contoh dari perkara-perkara yang menjadi amalan Yahudi, amalan Nasrani, waqad yatasabbah bihim fi ba'dil muslimin, yang kaum muslimin kemudian meniru modelnya orang Yahudi Nasrani. Contoh meniru Yahudi ya tadi, ulama-ulama Islam, KKI Islam, orang yang Allah berikan ilmu tentang agama ini, tapi kemudian mereka rakus dengan dunia, celutak dengan dunia, mereka menjual jabatan, menjual agama untuk mendapatkan jabatan, dolar, mendapatkan uang dari orang-orang kafir, rangkulan dengan orang-orang kafir, bahkan memakmurkan acaranya orang kafir, kejem dengan kaum muslimin, kemudian sangat lembut dengan orang kafir. Ini diantaranya perilaku orang-orang Yahudi. Perilaku Nasrani, contohnya muslimin menghidupkan kuburan, melakukan bid'ah-bid'ah, amal yang tidak ada ajarannya. Ini adalah meniru orang Nasrani. Dan ini telah disampaikan Nabi, sikap terjerumus dalam tasabbuh dengan orang-orang kafir ini, seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatba'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuhum. Latatba'unna, benar-benar ada di antara kalian akan mengikuti orang-orang yang akan mengikuti sanana man kana qablakum, tradisinya orang sebelum kalian, sibron-sibron, setinggal-setinggal, wadira'an-tira'an sasta demi sasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin, sampai kalau mereka masuk lubang dhab, lubang yang susah untuk diikuti kelak-keloknya itu, tetap saja tapi tumuhum, kalian akan mengikuti mereka. Nah, ini adalah apa yang disebutkan oleh beliau. Jadi tasabbuh ini sikap yang menjadikan umat termasuk faktor terbesar yang membuat umat ini menyimpang dari siratal mustaqim dan tasubuh itu fokusnya rusaknya ilmu dan rusaknya amal. Bentuknya kerusakannya ada itu kerusakan ilmu dan kerusakan amal. Kerusakan ilmu itu diwakili oleh orang-orang yang mereka punya ilmu agama, para kiai, para ustadz, para syekh. Kerusakan amal diwakili orang-orang yang mereka punya semangat beramal, tapi mereka tidak punya ilmu sehingga ini amalnya penuh dengan bidah-bidah, penyimpangan-penyimpangan, khurafat-khurafat. Dua-duanya ada di tengah-tengah muslimin. Maka yang dikatakan di atas surat al-mustaqim, orang yang mereka berilmu, kemudian amalnya ini lurus. Kemudian setelah selesai bab yang ke-10 ini, beliau memberikan khatimah penutupan, yaitu kata beliau, akhtimu bikalimatin jamilatin, aku tutup kalimat dengan kalimat yang sangat indah, yang bersah itu dari nukilan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, samitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul, aku mendengar Syekhul Islam Taimiyah mengatakan begini, a'dhamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang terbesar adalah melazimi istiqamah. Karamah itu diantara keluar biasanya Allah berikan kepada wali-wali Allah Ta'ala. Tapi perlu dicatat, karamah ini bukan sihir. Dan harus bisa membedakan antara karamah dengan sihir. Orang-orang yang bodoh, mereka berusaha untuk mengatakan sihir itu karamah. Sehingga mereka iklan di internet ini dijual karomah grade A, B, C, yang A sekian, B sekian, C sekian, Anda transfer, karomahnya ditransfer. Ini dajjal, ini yang menawarkan gini, para dajjal, para penipu, yang mereka ini menjadikan sihir sebagai karomah. Beda antara sihir dengan karomah itu, karomah itu hanya muncul pada orang mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala, beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala, bertauhid, dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau sihir, bisa dajjal pun punya sihir, nabi palsu bisa punya sihir, orang yang ahli maksiat, ahli bid'ah, dia bisa punya keluar biasaan. Tapi itu ahwal syaitaniyah, itu bantuan syaitaniyah. Yang kedua, karomah itu pemberiannya sesuai dengan kehendak Allah sewaktu-waktu, dan tidak bisa diulang, tidak bisa direview. Kalau sihir ini bisa direview, mau sekarang sihir jam pagi sekarang ini, jam 9 umpamanya, mau nanti mau diulang jam 11, jam 1, jam 3, bisa. Kalau karomah nggak bisa. Dapat karomah jam 10 pagi, mau diulang lagi jam 3 sore, oh nggak bisa. Karomah nggak bisa diulang. Yang ketiga, karomah itu nggak bisa diwariskan. Diwariskan kepada anaknya, cucunya, apanya, temannya, tetangganya, keluarganya, sihir bisa. Diwariskan bisa. Karomah ini gak bisa dipelajari. Belajar ilmu karomah, gak ada. Sihir bisa dipelajari. Sehingga orang belajar sihir bisa mendapatkan ini sihir. Karomah ini gak bisa dibatalkan dengan bacaan apapun. Sihir bisa dibatalkan dengan bacaan-bacaan tertentu. Bacaan ayat kursi, segala macam. Bisa. Ini hancur sihirnya itu. Sehingga beda antara karomah dengan sihir. Orang yang jualan karomah di internet itu para dajjal, penipu yang mereka ini hanya ngumpulkan duit. Dan itu bukan karomah tapi adalah sihir. Mereka ada sihir. Kemudian karomah yang hakiki. Kemudian karomah juga itu. Orang yang Allah berikan karomah belum tentu lebih mulia daripada orang yang tidak Allah berikan karomah. Umar karomahnya lebih kelihatan. Abu Bakar seperti tidak ada karomahnya. Tapi umat sepakat Abu Bakar lebih mulia dibandingkan dengan kini Umar. Sehingga karomah ini bukan tanda kemuliaan seseorang yang lebih mulia daripada yang lainnya. Tidak. Ada orang yang mereka itu tidak dapat karomah, tetapi dia itu lebih mulia. Sehingga karomah yang hakiki adalah istiqomah. Abu Bakar Siddiq lebih istiqomah dibandingkan dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Bakar, umat sepakat lebih baik dibandingkan dengan ini Umar. Sehingga kata beliau, seagung-agung karomah adalah istiqomah. Melazimi istiqomah, terus istiqomah. Kemudian berkata Syaikhul Islam, waqala Syaikhul Islam, temannya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fi kitabih Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir syaitan. Dalam kitabnya Al-Furqan, baina oleh Ar-Rahman dan oleh Ar-Syaitan, beliau mengatakan, wa innama ghayatul karamah lusumul istiqamah, dan puncak tujuan karamah adalah istiqamah. Sehingga kalau orang mereka ini dapat karamah malah kemudian sholatnya enggak pernah di masjid, kemudian akan berbuatan maksiat, ini namanya dia tertipu oleh syaitan, dia bukan dapat karamah, dia ada temannya setan, walaupun ngakunya wali-wali Allah, dia adalah wali-wali setan. Kalau dia betul-betul ya ini wali Allah, dia akan istiqomah dan kemudian menunjukkan amalan agama yang lebih bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Walihada yaqulu Ibnu Qayyim naqlan an ba'dhi ahli ilmi, oleh karena itulah berkata Ibnu Qayyim menukil dari sebagian ahli ilmi, beliau mengatakan, kun sahibal istiqomah la talibal karamah. Jadilah anda itu pencari istiqomah, jangan pencari karamah. Fa inna nafsaka mutaharrika fi talabil karamah wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah. Nafsumu menginginkan kamu itu mencari karamah, tapi Allah menginginkan kamu itu mencari istiqamah. Maka cari istiqamah, karena yang diperintahkan Allah adalah mencari istiqamah, bukan mencari karamah. Bimakna annal abda yanbaghi alaihi an yakuna dauman wa abadan mujahidan li nafsi fi antal sama siratallahil mustaqim wa antuhafidha ala ta'ati tabaraka wa ta'ala wa yujahida nafsahu ala dhalika liyanala a'zamil fawzil akbar al-ghanimah. Maksudnya adalah seorang hamba itu selayaknya itu terus menerus memiliki kesungguhan untuk melazimi siratal mustaqim, menjaga ketaatannya kepada Allah Ta'ala, bermujahadah memiliki kesungguhan untuk mendapatkan kebahagiaan yang terbesar, ghanimah yang terbesar, apa itu? Istiqamah. Yang Allah SWT mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiyya ma tashtahi anfusukum wa lakum fiyya ma tad'un nusulam min ghafurir rahim. Yang dikatakan Allah, kalau orang itu istiqamah, apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang mereka itu mengatakan rabbuna Allah, rabb kami adalah Allah, sama dengan kalimat amantu billah. Yang kalimat Rabbunallah itu artinya mencerminkan keimanan yang mencakup keseluruhan tekad sebagai seorang mukmin, ucapannya, hatinya, perbuatannya akan mencerminkan ini keutuhan sebagai seorang mukmin. Kemudian mereka istiqamah, ini lurus terus sampai matinya itu. Maka menjelang matinya akan turun para malaikat yang memberikan dukungan, memberikan semangat, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Kami adalah wali-wali kalian di dunia dan wali-wali kalian di akhirat. Sehingga orang mukmin akan terus dikawal malaikat di dunia sampai di akhirat, sampai masuk surga. Sampai telah masuk surga pun dipersilakan oleh malaikat. Sehingga betul-betul dia selalu dimuliakan oleh para malaikat Allah SWT. Walakum fiyya matastai angfusukum. Walakum fiyya matadaun. Di surga itu, kalian mendapatkan semua yang kalian selera untuk dapatkan. Mau kudek, mau tengkleng, mau soto, mau apa olahraga, mau bertani, mau dia ngapain, semuanya yang mereka selera langsung Allah siapkan dan enggak pakai inden. Pokoknya sajet saknyet kepengin itu dia diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang diminta itu akan dipenuhi Allah Ta'ala. Apa yang dia inginkan, yang dia minta, yang dia minta itu akan cempak. Meminta limun tea yang langsung cempak, enggak pakai proses yang nunggu antri inden, enggak ada. Nusulam min ghafurir rahim, itu semuanya adalah pemberian hidangan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam ayat yang lainnya dikatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah lalu dia istiqamah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan takut, mereka tidak akan sedih. Apa yang ditakutkan oleh wali Allah ketika dia dibersamai oleh Allah yang mencukupi segala-galanya, yang memberikan rasa aman totalitas. Apa yang disedihkan oleh seorang waliullah, yang apa yang hilang dari dia akan diganti berlipat-lipat oleh Allah SWT kalau dia bersabar, sehingga dia tidak ada yang mereka takutkan dan sedihkan berkaitan dengan dunia. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun, mereka ini mendapatkan balasan dari apa yang mereka telah lakukan. Inilah yang beliau sampaikan berkaitan masih istiqomah, dan berikut menutup dengan kalimatnya, doa as'alullah al-kirim, Aku minta kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbal Arsil Azim, Rabbnya Ars yang sangat agung, bi asmaihil husna wa sifatil ulia, dengan nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, ayyaktuba lana jami'an ats-tsabata wal hidayata ila siratil mustaqim, agar Allah menetapkan kita keteguhan hidayah di atas siratal mustaqim. Wa yu'idana min sabilil maghdubi 'alaihim wa sabilil dhalin, agar Allah melindungi kita dari jalannya orang yang Allah murkai, jalannya orang yang sesat. Wa yusliha lana sya'nana kullah, agar Allah memperbaiki segala urusan kita. Wa yusliha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, dan agar Allah memperbaiki agama kita yang agama kita adalah penjaga urusan kita. Wa yusliha lana dunyana allati fiyah ma'asyuna, agar Allah memperbaiki dunia kita yang di dunia itulah kita mencari kehidupan atau mengalami kehidupan. Wa yusliha akhiratana allati fiyah ma'aduna, dan agar Allah memperbaiki akhirat kita yang akhirat kita itu adalah tempat kembali kita. Wa ayaj'alal hayata ziyadatan lana min kulli khair, dan agar Allah ini menjadikan kehidupan kita sebagai tambahan bagi kita untuk segala kebaikan, sehingga hidup kita, sisa hidup kita, waktu-waktu yang kita miliki, bagaimana semangat melakukan kebaikan, wal maut rahatan lana min kulli syarr, dan kematian menimpa kita supaya menjadi tempat istirahat kita dari segala keburukan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir seruan kami adalah yaitu alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barik an wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga selawat dan salam dan barakah dan kenikmatan-kenikmatan Allah curahkan kepada hambanya, rasulnya dan nabinya yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, keluarganya, para sahabatnya semuanya. Inilah yang beliau sampaikan kepada kita, bapak sekalian, Fatifidin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah dan punya kefahaman berkaitan dengan istiqamah. Demikian, ada pertanyaan? Bismillah. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana menyikapi suami yang selalu emosian dan suka marah-marah gak jelas Ustaz? Ya, pertama, bismillahirrahmanirrahim, bersabar menghadapi suami kayak gitu. Setiap orang itu ada ujiannya. Ujiannya macam-macam, ada ujian suami, ada ujian mertua, ada ujian anak, ada ujian tetangga, ada ujian orang tua, ada ujian saudara. Orang itu diuji Allah macam-macam. Allah katakan wa ja'alna ba'dukum li ba'tin yaitu fitnatan atas birun. Kami jadikan kalian itu satu dengan itu fitnah. Apakah kalian akan bersabar? Bersabar itu artinya menetapi kebenaran dengan suasana yang dihadapinya yang tidak menyenangkan itu, sehingga tetap di atas sikap yang benar bersama dengan kesulitan yang dihadapi yang tidak menyenangkan itu. Suami yang suka marah-marah adalah ujian bagi yaitu istri. Bersabar kepada Allah, minta dan bayangkan pahalanya yang dinikmati itu adalah bayangan pahala yang Allah berikan pada ini para istri yang bersabar tentang suaminya. Tetaplah melayani dengan sebaik-baiknya, sebagaimana biasanya, segala keburukannya disabari, berdoa kepada Allah agar diteguhkan hatinya, diampuni dosanya, atau juga boleh jadi istri juga harus koreksi juga, boleh jadi ada dosa-dosa yang menjadikan Allah kemudian menjadikan suami itu suka marah-marah, sehingga dia koreksi satu sisi dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sisi yang lainnya. Jangan lupa berdoa kepada Allah untuk diri dan suaminya. Itu yang bisa dilakukan, wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Berikutnya, Ustaz mohon doanya agar ayah saya diberi hidayah untuk berhenti merokok dan agar semua keluarga saya sehat selalu, terutama ayah saya agar dilancarkan rezekinya dalam menafkahi keluarganya. Amin. Amin. Insyaallah kita doakan juga kita doa untuk kita, doa untuk antum, semoga ayahnya dan keluarganya diberikan kebaikan, kesehatan, dimudahkan dalam beragama, istiqomah, dan tentu ada perjuangan atau ada yang perlu dilakukan untuk bisa merubah suasana. Jadi seorang muslim keberadaan itu harus merubah situasi. Jangan sampai seorang muslim dia tidak punya gerakan untuk merubah yaitu suasana yang ada. Wallahualam bissawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Jangan menggunakan hukum UUD, itu buatan kafir. Jangan meniru orang kafir. Ya, itu pelajarannya sendiri. Seorang muslim bagaimana fokus, yaitu bagaimana belajar Quran, ini belajar Quran, menghidup ala Quran. Adapun hukum manusia itu, ada yang sifatnya menentang Quran, ada yang sifatnya itu, yaitu membuat rincian teknis yang berkaitan dengan masyarakat kehidupan yang ada. Tidak setiap yang terambil dari, tidak setiap yang kemudian tidak ada di Quran itu berarti bukan hukum Quran. Contoh mamanya lampu merah atau membuat bangco. Quran nggak ada ini aran bangco, nih ada merah berhenti, hijau berjalan. Itu adalah rumusan manusia. Tapi ini tidak bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Ada yang sifatnya itu hukum-hukum kafir, ada sifatnya itu adalah hukum-hukum yang mereka ini maslahat berkaitan dengan kehidupan manusia. Jangan sampai Anda keras kepala, ini nggak ada dalam Quran. Lampu bangco, SIM, STNK, segala macam nggak ada. Ini semuanya disingkiri, diselisihi. Antum siap-siap ditangkap polisi, jeblosnya dalam penjara, uang dikeruk uangnya, itu resiko. Itu peraturan yang berkaitan masyarakat kehidupan, dan itu ada wilayahnya masalihul mursalah. Jadi harus bisa membedakan antara hukum-hukum yang bertentangan dengan agama dan hukum-hukum yang mereka itu rumusan untuk masalah kehidupan manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah, afwan Ustaz, bolehkah memakai baju bola yang bertuliskan nama pemain yang muslim, tetapi tim tersebut milik orang kafir? Ya intinya, kebanggaan Anda jangan kepada orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, fasik, fajir. Itu kebanggaan Anda itu tidaklah lebih mengedepankan orang yang jelas-jelas baik ahlul jannah. Abu Bakar gitu aja, Abu Bakar atau Umar atau Khalifah Utsman atau Khalifah Ali atau yang jelas ahlul jannah yang sudah mati kemudian mereka adalah orang yang saleh yang baik. Sehingga atau para ulama-ulama yang terkenal ketakwaannya, keilmuannya, sehingga jangan ini mentalnya rendahan. Idolanya jangan rendahan, idolanya itu yang betul-betul yang tinggi. Kita diperintahkan untuk ngeplot punya himmah yang aliyah, memiliki cita-cita yang luhur, tinggi, agung, sehingga jangan cepedenan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Pak Kiai. Izin tanya, salah satu jamaah di suatu masjid, banyak jamaah resah termasuk saya, karena yang imam, yang jadi imam duduk di kursi, sedangkan di belakang ada yang menjadi imam. Mohon pendapatnya. Yang jadi imam, duduk di kursi jadi imam atau bagaimana? Duduk di kursi itu jadi imam atau jadi makmum? Terus belakangnya ada imam lagi itu. Imam lagi, ya. Maksudnya bagaimana itu? Kalau dia imamnya, imam bisa aja duduk, bisa. Nabi juga pernah sakit dan jadi imam dan bisa dengan duduk. Tapi tidak ada imam kedua, kecuali kalau imam pertama batal, itu digantikan imam yang kedua. Kalau dia jadi imam, itu ya sudah imamnya yang itu. Ya duduk, bisa dengan duduk. Kemudian posisi makmum itu, ya ini bisa menyesuaikan dengan imamnya. Sehingga, kalau imamnya itu sakit bisanya dengan duduk, ya tetap dia jadi imam. Dia tetap imam, bisa dengan cara duduk. Tapi tidak ada imam yang kedua. Imam kedua itu, kalau imam yang pertama itu, istilahnya itu udur, artinya dia mungkin nggak bisa ngimami, atau dia mungkin tahu-tahu mati di tengah jalan, atau di tengah-tengah sholat maksudnya itu, digantikan imam yang kedua atau imam yang pertama tadi mungkin dibunuh orang di tengah-tengah sholat kayak Umar bin Khattab dibunuh kemudian digantikan imam yang berikutnya sehingga nggak ada imam kedua, nggak tahu bayangannya imam kedua itu bagaimana di situ itu. Intinya begitu penjelasannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz, mau bertanya untuk sekarang ini masjid sudah bisa jumatan. Jika kondisi jumatan itu ramai, sesak, dan ada rasa khawatir, apakah wajib jumatan atau bagaimana Ustadz? Soalnya saya dilema masih pandemik sekarang. Jazakallahu khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Intinya, bagaimana fatwa para ulama, dengan bimbingan para ulama, kalau memang Anda merasa aman, ya silahkan jumatan. Kalau nggak merasa aman, juga ada uzur di rumah, itu adalah Anda perhatikan dalil-dalilnya, Anda perhatikan bimbingan para ulama, arahnya begitu diantaranya. Kalau merasa aman ya silakan sholat jamaah, sholat Jumat dan tentu dari itu adalah asal daripada kondisi ketika kita tidak ada ini bahaya, tidak ada udur. Ketika ada udur ya syar'i yang khusus, maka boleh tidak jumatan, boleh tidak salat jamaah karena ada ini udur syar'i. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz, kenapa ya akhir-akhir ini saya merasa jauh dari Allah padahal saya selalu beribadah wajib dan sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi ada hati Anda yang kurang nyambung dengan Allah, atau Anda beribadah wajib sunnah tapi mungkin ada kemaksiatan atau kurang dekat dengan Quran, atau mungkin Anda sedang dekat dengan sesuatu yang maksiat, atau Anda hatinya ada suatu kecenderungan dengan dunia. Intinya bisa koreksi segala macam hal yang itu. Saya yang jelas hendaknya kita terus mengiringi istighfar apa yang kita lakukan, minta ampun kepada Allah seandainya ada kesalahan yang mungkin tidak dia duga-duga, banyak istighfar, kemudian banyak belajar ilmu, banyak konsultasi dengan para ustadz atau para ulama, mudah-mudahan terbimbing dengan yang lebih baik. Jangan sampai membuat Anda kemudian semakin jauh dari Allah lagi dengan meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang sunnah. Tetap terus berusaha ini mendekat. Di antara para salaf ada yang mereka ini 20 tahun, kalau nggak keliru 20 tahun sholat malam nggak merasakan kelesatannya. Baru 20 tahun berikutnya merasakan, baru tahun-tahun berikutnya merasakan kelesatan dengan sholat malamnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita tidak bayar zakat kalau kita mampu tapi kita tidak ada pengetahuan tentang hukum zakat itu? Ya wajib bayar, kan udah tahu dia mampu zakat, kemudian dia wajib belajar. Wajib belajar ini masalah zakat dan mengeluarkan zakat. Bukan kalau tidak berilmu itu dia tidak wajiban, dosanya tumpuk-tumpuk. Dosa tidak bawanya belum tahu ilmunya sholat, enggak sholat. Dia dosa tidak belajar sholat, dia dosa tidak melaksanakan sholat, bisa bertumpuk-tumpuk dosanya itu. Kalau dia sudah tahu kewajiban zakat, kemudian dia sudah mampu berzakat, ya wajib dia belajar masalah zakat. Tanya kalau enggak tahu, tanya kepada orang yang mereka tahu tentang masalah ini zakat. Sekarang dia punya kewajiban beramal zakat, maka dia wajib belajar ini ilmu tentang masalah zakat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita mempunyai seorang teman yang kafir dan kita dekat dengannya, namun saya merasa belum mampu untuk mendakwahinya karena ilmu agama yang masih cetek, apakah saya berdosa Ustaz? Ya intinya antum bangun muamalah yang baik, muamalah dengan orang kafir secara islami, berbuat adil, berbuat baik kepada orang kafir, dan satu dia dan punya niat, yang penting punya niat bagaimana dia punya satu saat dia punya kesempatan untuk ngajak ke dalam Islam itu, sehingga dia memenuhi kewajiban yaitu mendakwakan Islam kepada ini orang lain. Boleh tidak terlalang berbuat baik pada orang kafir yang tidak memerangi agama, yang tidak mengusir kalian di kampung halaman Anda, sebagaimana Allah katakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum an diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak terhalang, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir dari kampung halaman kalian, untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau doa kunut yang dibacakan imam sebaiknya makmum mengaminkan dengan keras apa gimana? Adapun kunut berkaitan masalah kunut witir, ada kunut witir itu ya kunut yang dia khususnya pada seperti pada pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, imam mengangkat tangan, makmum juga mengangkat tangan dan mengaminkan apa yang diaminkan oleh yang didoakan oleh sang imam pada doa-doanya. Ini Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait, kemudian wabariki ma'atait, waqina syara maqadait, ini doa, amin, ya, dia aminkan. Tapi kunan inna katakti walukta alik, itu bukan doa, itu adalah penegasan, itu bukan diaminkan. Sehingga mesti difahami, mana yang diaminkan, mana yang tidak diaminkan. Adapun berkaitan dengan kunut subuh, para ulama ada pembicaraan, ada yang mereka ini mendhaifkan hadis masalah ini kunut subuh sehingga tidak mengamalkan kunut subuh. ini adalah di antara ya pembicaraan masalah kunut subuh. Adapun kunut yang sunnah, ada kunut tirik, ada kunut nasilah. Kunut nasilah kunut setiap saat ketika ada bencana menimpa kaum muslimin yang membutuhkan, yaitu kunut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya sholat zuhur di sebuah masjid. Ketika itu pada rakaat kedua, imam membaca doa kunut. Apakah itu bid'ah? Ya, tanya sama dia itu yang diikuti itu siapa? Nabi, para khulafaur rasyidin, imam yang empat, atau siapa yang diikuti? Kalau tidak ada yang diikuti, kadang enggak ada dasarnya, ya bid'ah. Maksud kunut, duhur, rakaat yang kedua, ini selama hidup enggak pernah dengar ada model kunut model seperti itu. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah memakai celana jin termasuk tasyabuh Ustaz, walaupun dalam keadaan mendesak karena celana lain selain jin sedang kotor? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau apa itu pakaian itu ibaratnya ciri khas orang-orang fasik, itu jangan dipakai. Umpamanya orang fasik biasa yang terkenal itu pakai jin, umpamanya ada jin yang ya baik yang utuh atau yang dirobek-robek atau yang di segala macamnya itu. Itu kalau identitas orang fasik, maka kalau bisa Anda menghindari pakaian model orang fasik. Adapun soal darurat itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau menjadi kebiasaan harian, itu hendaknya dihindari. Kalau itu menjadi ciri khas pakainya orang-orang fasik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Berikutnya, bismillah Ustaz, motivasi biar semangat mondok Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Motivasi itu berkaitan dengan bayangan keuntungan. Kalau Anda itu punya bayangan keuntungan yang besar, itu motivasinya akan besar. Antum ada tawaran kerja, untungnya gajinya sebulan umpamanya 500 juta. Masya Allah, Anda akan termotivasi yang sangat kuat untuk bisa kerja di situ itu. Demikian juga berkaitan dengan ini, Anda kalau punya bayangan keutamaan ulama, keutamaan orang yang berilmu, keutamaan mendapat ilmu syar'i, keutamaan menjadi pengemban risalah Allah, sehingga Anda betul-betul sangat meyakini itu semuanya, insya Allah akan termotivasi dengan itu. Tapi kalau Anda nggak punya bayangan itu, susah untuk termotivasi. Apalagi kalau bayangannya dunia, biar jadi pegawai depak atau apa, itu terlalu rendah. Sehingga harus punya motivasi berkaitan dengan kemuliaan, keutamaan tentang ini ilmu agama dan menyebarkan agama Allah SWT. Wallahu a'lam. Wallahualam. Jazakallahu atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, mau nanya apakah benar wabah ta'un itu sebelum Nabi wafat? Setelah Nabi wafat juga ada wabah ta'un. Kata di zaman Nabi, setelah Nabi ada wabah ta'un. Nabi itu, ta'un itu ada di sebelum Nabi mengunjungi juga ada, setelah Nabi juga ada, sehingga juga Ka'bah pernah ditutup berapa kali, nggak ada haji atau dikosongkan, ditutup. Ini adalah wabah ta'un pernah terjadi pada zaman-zaman dulu. Wallahualam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Ada komen, baju koko juga ciri khas orang Tionghoa Ustaz. Orang Tionghoa, kalau sudah di suatu negeri, di kini muslimin kini, baju koko itu rata-rata keumumannya adalah ciri khas orang-orang muslim. Orang muslim sudah menjadi keumuman adat di suatu masyarakat, koko menjadi ini ciri khas orang-orang muslim. Ini adalah keumuman di suatu masyarakat. Jadi yang dibaca itu keumuman di masyarakat. Jadi kalau Anda di sini itu pakai imamah, udung-udung, sakukusan, kemudian jubah, yang itu malah itu bisa menjadi pakaian syukrah yang terlarang. Pakaian, ya ini pakaian kebesaran yang terlarang. Itu menganai-anai ibaratnya itu. Tapi kalau jadi keumuman ciri muslim di negeri kita itu memangnya pakai koko, itu maka ciri khas yang ada di negeri muslim tersebut. Sehingga Anda menyesuaikan dengan masyarakat setempat dalam urusan pakaian tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, Anda mau bertanya. Jika kita bangun tepat pada azan subuh dan niat berpuasa sunnah, dan kita makan kurma dan minum air tepat pada azan subuh, bagaimana puasa kita Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah tahu azan subuh masuk waktu, Kecuali kalau Anda itu waktu sebelumnya makan minum, kemudian tahu-tahu di tengah 3/4 mau tinggal ngemplok yang terakhir itu adzan subuh, maka boleh emploknya itu dihabiskan. Tapi kalau udah dengar adzan waktu bangun tidur dan belum menyiapkan makanan dan minum, setelah itu maka nggak boleh makan dan minum. Kalau udah tahu waktu masuknya ini fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Demikian wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan kata ini? Seorang laki-laki bertanya pada seorang ulama yang bijaksana, mungkin seperti apakah yang diharamkan? Ia menjawab, suara dentingan sendok dengan piring di rumah orang-orang kaya yang terdengar oleh telinga orang fakir. Lalu apakah ada musik yang halal? Apakah empat imam mazhab semuanya mengharamkan musik? Lihat pembahasan masalah musik dalam kitabnya Al-Imamul Qayyim atau juga dalam pembahasan para ulama, para ustadz, buahnya yang membahas musik, Anda buka di situ, buahnya istilahnya link-link pembahasan masalah tentang haramnya musik. Antum kalau buka link umpamanya ini haramnya musik, tambahi lagi salaf, artinya nanti dari ustaz salaf yang membahas itu, nah, akan mendapatkan pembahasan tentang masalah musik. Udah baca aja di situ, antum baca sepuas-puasnya dari banyak penulisan para asatidah, banyak di situ disebutkan tentang masalah ini musik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan terakhir, bismillah Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz atau nasihat untuk pelaku games tentang game yang lagi viral baru-baru ini tentang syirik menyembah patung? Ya, seorang muslim harus barok, harus punya kebencian, harus punya sikap tegas, harus punya ini berusaha untuk menjauhi segala macam yang berbau syirik, kufur, seperti itu harus dijauhkan dari dirinya, dari keluarganya, dari anaknya, dari temannya, sehingga jangan sampai Anda menikmati justru penyimpangan-penyimpangan yang dibuat orang-orang kafir, musyrik berkaitan dengan urusan seperti ini. Oh, yang menunjukkan Anda kalau tidak menjauhkan, artinya enggak ada kecemburuan terhadap tauhid. Wallahu ta'ala bissawab. Demikian sekalian kita cukupkan sekian, semoga manfaat. Kalau kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.